Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dholalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'an, kita masih membahas tentang bab al-kadzib, permasalahan dusta. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mendengar tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan padanya, ini sudah dilarang ya. Mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka tentu kalau kita mengikuti sesuatu yang kita tahu kemudian kita tidak mau mengetahui yang apa sudah kita ketahui tersebut, maka tentunya lebih berat larangan tersebut. Saya tekankan, kalau kita dilarang mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Pergi ke sana, tidak punya pengetahuan tentangnya, ini dilarang ya. Melakukan ini, melakukan itu ya. Tidak ada pengetahuan tentangnya, itu dilarang. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Bagaimana kalau orang itu punya ilmu, tahu itu dilarang, tetapi dia menyelisihinya, maka larangannya lebih kuat ya. Yani dimasukkan bab ini, ayat ini ke dalam bab al-kadzib, karena mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya itu dilarang. Lebih-lebih lagi dusta gitu loh. Dusta itu sesuatu yang terbalik ya. Dia tahu ya. Ke timur misalkan, yang benar itu ke timur. Tahu dia yang benar ke timur. Dia mengikuti, dia menuju ke barat ya. Kalau dia dalam kondisi tidak tahu menuju ke barat, itu dilarang sebetulnya ya. Mengikuti sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan, itu dilarang. Lebih-lebih lagi kalau dia mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Maka ini lebih keras, lebih besar larangan tersebut. Jadi sekali lagi, ayat tersebut dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang larangan mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, baik melalui pendengaran, penglihatan, ataupun fuat ini, hati ini, yang kita tidak punya ilmu padanya, itu dilarang. Lebih-lebih lagi jika kita memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Baik. Kita telah masuk hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya as-siddiq yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing seorang untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, dan albir itu akan menggiring seorang ke jannah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innar rajula layasduqa hatta layasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seorang berusaha untuk jujur sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Jadi di sini ya ikhwan, sifat jujur itu butuh pembiasaan. Coba untuk jujur, berusaha untuk jujur, berusaha untuk jujur, terus jujur, jujur. Akhirnya dia terbiasa dengan sifat tersebut. Akhirnya dia menjadi orang yang jujur dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dia, menulis dia sebagai orang yang jujur. Betapa nikmatnya ketika seorang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sebaliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kaddaban. Sungguhnya kedustaan itu akan menggiring seorang untuk melakukan al-fujur. Al-fujur yaitu perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan fujur itu akan menggiring seorang ke neraka. Dan sungguhnya seorang dia dusta, dikit-dikit dusta, sebentar-sebentar dusta, berbicara dusta. Maka sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, sebagai pendusta. Waliyadu billah. Demikian juga dusta ini dihasilkan disebabkan karena pembiasaannya. Orang yang terbiasa dusta, ya, berdusta, bermudah-mudahan dusta, bermudah-mudahan dusta, dusta, dusta, dusta, akhirnya sifat tersebut menjadi perangai dia. Akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Dan sudah kita ketahui bahwasanya kita ini tidak suka kalau didustai. Maka sebaiknya kita jangan berdusta kepada orang lain. Kita kalau didustai kecewa, sakit hati, marah. Maka jangan berdusta pada orang lain. Tidak ada orang yang senang dengan orang yang dusta. Orang gak ada yang senang dengan sifat dusta ini. Tetapi subhanallah, kita mengetahui yang demikian ini. Tapi subhanallah, kita masih sering atau pernah terjatuh dalam kedustaan ini. Dan kurang giat atau kurang sungguh-sungguh di dalam memerangi kedustaan ini. Subhanallah. Kadang kita berbicara dusta, seorang kadang berbicara dia dusta. Dengan gampang dia dusta. Dusta supaya orang-orang tertawa. Dusta yang dia itu subhanallah, istilahnya gurau. Tapi guraunya membahayakan. Membahayakan saudaranya. Atau menyulitkan saudaranya. Ketika saudaranya jatuh ke dalam kesulitan, dalam bahaya, dia mengatakan anak cuma kuyon, anak cuma bergurau. Ini dusta ini. Sering kita dapatin yang demikian ini. Dan hendaklah kita berhati-hati, berhati-hati dari sifat dusta ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Dan perlu saya ingatkan pula, ya dusta bermacam-macam. Dusta dalam pemberitaan. Oh, di sana terjadi begini, padahal tidak, dia dusta. Oh, si A mengatakan demikian, padahal tidak, dia dusta. Dusta dalam ikhbar ini. Ada juga dusta dalam muamalah. Dusta dalam muamalah ini lebih berat daripada dusta dalam ikhbar. Dusta dalam muamalah misalkan, dusta dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, berdusta dia. Ini lebih berat daripada dusta dalam masalah pemberitaan. Ketika melakukan jual beli, dia dusta. Maka dosanya berlipat-lipat ini. Dibandingkan dusta cuma sekedar pemberitaan. Lebih dahsyat dosanya. Dibandingkan dusta hanya sekedar ya berita saja. Misalkan seorang dia dusta dalam masalah jual beli. Dia tahu aib-aib barang yang dijual belikan tersebut. Yang dijual. Dia tahu aibnya. Tapi dia tutupin. Tidak memberitahukannya. Ini dusta ini. Dusta dalam jual beli. Dan ini banyak menimpa pada kaum muslimin. Ingat, tidak akan diberkahi ya jual beli yang demikian ini. Jual beli yang disertai dengan dusta di situ tidak akan diberkahi ya. Dan masuk dia memakan barang yang batil. Dihindari yang demikian ini. Jangan sampai kita sebagai salafi dusta dalam masalah muamalah ini. Demikian juga dusta dalam masalah pemberitaan. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Bab al-tahrim kadzib, pengharaman dusta. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤمنا خانا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Muttafaqun alaih. dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun, ada empat perangai, mangkunna fihi kana munafiqan khalisan, barang siapa empat perangai tersebut ada padanya, maka dia adalah munafik sejati, munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun min hunna, kanat fihi khoslatun min nifakin hatta yada'aha. Barang siapa ada salah satu dari keempat perangai tersebut padanya, maka dia memiliki perangai kenafikan sampai dia melepaskannya. Empat perangai tersebut, idza tumina khana, yang pertama, jika diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, yang kedua, jika dia berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya, tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajara, jika dia bertikai, berselisih, fajara, maka dia berbuat kejahatan dalam perselisihan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang empat perangai, yang barang siapa ada keempat perangai tersebut pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik khalisan, munafik murni, munafik sejati. Perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan nifak di sini nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Nifak amali. Ingat, nifak itu ada dua. Nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi ini yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Maka ini kekal di neraka. Dia menampakkan keislaman, masya Allah, zahirnya masya Allah Islam dia, tapi batinnya etikot, terkait dengan etikotnya, batin dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya masya Allah ya, sahibus sunnah, penampilannya nampak dia itu sebagai sahibus sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, tapi di hatinya dia benci terhadap sunnah, tidak meyakini tentang kenabian misalkan, tidak meyakini tentang syariat-syariat tersebut, kebenaran syariat-syariat tersebut. Ini nifak i'tiqadi. Nah, ini yang keluar dari Islam. Yang kedua, nifak amali. Nifak amali, yaitu mereka ini yang memiliki sifat yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. nifak amali. Mereka beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Ya. Akan tetapi mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Maka ini adalah nifak amali. Jadi dalam hadis ini, kalau ada seseorang memiliki 4 kriteria ini, maka kita tidak boleh menghukumi, berarti dia telah munafik, nifak i'tiqadi. Tidak. Ini nifak amali. Perhatikan. Rasulullah mengatakan, idza tumina, jika dia diberi amanah, khana, berkhianat. Terkait dengan amalan. Wa idza hadas haddasa, jika dia berbicara, kadaba, dusta. Terkait dengan amalan. Wa idza ahada qadara, jika dia berjanji mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajara, jika dia bertikai berbuat kejahatan. Ini nifak amali. Tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Tidaklah pelakunya kekal di neraka jika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nifak i'tiqadi, maka itu nifakun kufur wal ya'dzu billah. Yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Adapun orang-orang yang memiliki sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, maka itu adalah nifak amali. Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada hari akhir dengan iman yang benar, akan tetapi mereka memiliki sifat tersebut. 4 sifat tersebut, yaitu yang pertama, idatu mina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Jika ada seorang memberikan amanah kepada dia, apakah dititipi barang, misalkan ini ya barang apa saja, apakah itu mobil, rumah, apa saja sudah. Barang apa saja, dititipin dia. Ini barang, ya. Pegang dan tolong dijaga. Maka orang yang yang amanah akan menjaganya, ya. Tidak sampai menyanyiakan amanah tersebut. Dia betul-betul menjaga barang titipan tersebut. Tidak kemudian ya mana? Kemudian dijual barang tersebut. Di mana barangnya? Waduh. Sudah saya jual. Loh, saya kan titip semantum. Suruh jaga. Iya, waktu itu saya kepepet, akhirnya saya jual. Subhanallah. Tidak khianat, tidak amanah. Tidak amanah. Atau dia dapat amanah, tolong dijaga ini. Iya, iya. Habis itu dibiarkan oleh orang tersebut, ya. Sampai rusak, ya. Kalau mobil misalnya sampai mobilnya tuh kempos ya, enggak ada anginnya sudah ya. Ini enggak amanah. Kalau dia mungkin butuh membersihkan, nanti minta kepada orangnya ya. Biaya pembersihan berapa ya? Membersihkan mobilnya. Tapi kalau dia yang pakai ya, dia mana yang, tidak apa-apa antum pakai ya. Ya kalau ada yang rusak dikasih tahu. Nah, ini banyak yang kurang amanah di dalam menerima amanah ini. Menerima amanah. Diberi amanah tidak menjalankan amanah tersebut. Khianat. Ya. Suruh dijaga malah dijual. Atau dipakai untuk dirinya sendiri. Ya. Atau dibiarkan begitu. Ya, sampai rusak. Ini tidak amanah. Kadang juga seseorang mendapatkan amanah, diberi amanah oleh seorang, dia dipercaya oleh seorang sehingga disampaikan sesuatu pada dia. Ini khusus untuk antum ya, untuk kamu ya, dan menyampaikan satu kata-kata ini untuk kamu, tolong jangan disebarkan. Diberi amanah, orang itu percaya sama orang menyampaikan kepada dia dan tidak kepada yang lainnya. Begini, begini, begini. Ya. Ini untuk antum, untuk kamu saja ya. Tolong jangan disebar. Mendapatkan amanah ini ya, supaya menjaga ucapan tersebut untuk tidak disampaikan kepada yang lainnya. Tapi subhanallah, ternyata dia sampaikan kepada yang lainnya. Apalagi subhanallah ya, manusia ini subhanallah ya, yang nyampaikan amanah tersebut orang yang punya apakah dia tuh bupati ya, atau jenderal ya. Seorang jenderal datang kepada seorang, begini, begini, begini, begini. Ya. Ini untuk kamu aja ya. Jangan disampaikan. Subhanallah. Bangga karena dapat informasi dari jenderal, bangga dia. Disampaikan kepada orang lain. Wah, jenderal itu ngomong pada saya begini, begini, begini. Subhanallah. Ya. Atau dia diberi amanah oleh seorang ustadz atau seorang syekh. Begini, begini, begini. Ini untuk kamu aja. Jangan disebarkan. Subhanallah, dia merasa wah, bangga dia ya, menyebarkan. Wah, masya Allah, ustadz menyampaikan kepada saya begini, begini, begini. Rahasia ya, jangan kasih tahu yang lainnya. Nanti kepada yang lainnya rahasia ya, jangan kasih yang lainnya. Satunya lagi rahasia ya, jangan kasih tahu yang lainnya. Semuanya ya, rahasia umum akhirnya. Subhanallah. Ini ikhwan, jika diberi amanah dia berkhianat ya. Apakah itu berupa barang ataupun berupa amanah yang lainnya ya. Tolong dijaga ya, amanah tersebut. Kalau dimintai, dipercaya, kita dipercaya oleh seseorang ya, apakah itu barang ataukah itu rahasia-rahasia, maka jaga ya, jaga dan jangan ya, dikhianatin. Dan juga orang ini kadang subhanallah macam-macam tidak melaksanakan amanah tersebut ya. Seperti diberi amanah mobil ya, tidak amanah ya. Atau ini rumah saya mau safar, mau talabul ilm, mungkin saya safarnya enggak tahu ya, fadol ya, antum pakai tapi antum rawat ya. Atau karena antum sudah punya rumah, fadol kontrakkan ya, nanti uangnya ya bisa separuh-separuh antum ambil, nentu anak separuhnya ya. Kadang tidak amanah orang tersebut. Ada yang ngontrak ya. Harganya sudah ditentukan, harganya sekian-sekian ya. Terus ditentukan juga orangnya yang anu rumah ini ya. Jangan yang tipe seperti ini ya. Jangan tipe orang-orang yang begini-begini-begini ya. Diberi amanah, dia siap menerimanya, tapi subhanallah ya. ada orang sudah memenuhi syarat masuk di situ, tapi uangnya tidak dikasihkan, uang kontrakannya tidak dikasihkan. Ketika sudah datang, gimana? Wah, nggak ada yang kontrak, nah, masuk ke dusta sudah, karena terlalu mahal kontrakan antum. Subhanallah. Nah, ini ikhwan yang terkait dengan barang. Demikian juga rahasia-rahasia, tolong dijaga jika diberi amanah. Dan kita menyaksikan bisa jadi pada diri kita juga pada yang lainnya, yaitu kurang amanah dalam menerima amanah ini. Jika diberi amanah, ya ini kurang di dalam menjalankan amanah tersebut. Ya. Bisa kadang terbengkalaikan, dibiarkan begitu saja. Ya. Asyikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu beliau menyebutkan, yaitu diantara khianat, mengkhianatin amanah, seseorang tidak melakukan kewajiban tarbiyah terhadap keluarganya dan anak-anaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah kepada mereka. Manusia tidak melakukan kewajiban tarbiyah, pendidikan terhadap keluarganya dan anak-anaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah kepada mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah jiwa-jiwa kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ikhwan, Allah telah memberikan amanah. Tetapi subhanallah, banyakkan manusia atau orang tua kurang di dalam menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan ini. Justru orang tua yang banyak merusak pendidikan anak-anak. Orang tua banyak merusak pendidikan anak-anak. Baik disadari ataupun tidak disadari. Orang tua kepenginnya anaknya menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua sendiri tidak mendukung untuk kesolehan anak tersebut. Tidak bisa dijadikan figur di dalam kesolehan anak tersebut. Anaknya tidak boleh dusta. Sementara yang dilihat oleh anak pada orang tua, perbuatan dusta ada padanya. Nah, ini kita banyak mengoreksi tentang masalah ini, masalah tarbiyah ini, yang kita mendapatkan amanah tarbiyah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita masih kurang menjalankan amanah ini. Ingat, keluarga kita, anak-anak kita, kalau kita sayang, maka sayangilah sampai yaumul qiyamah nanti, ya. Jangan kecintaan kita, kasih sayang kita hanya terbatas di dunia saja. Terbatas di dunia. Kalau kita sayang sama istri kita, ya, maka lakukan alal muru bil ma'ruf nahyan anil munkar pada keluarga kita, pada istri-istri kita dan anak-anak kita. Kalau melakukan kemungkaran, diingatkan. Diingatkan, ya. Kalau kita memang mencintai mereka, ya, di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat, ya. Supaya kecintaan itu tidak terputus, ya, nanti, ya. Terus berjalan kecintaan tersebut, ya. Kasih sayang kita terus berjalan sampai yaumul qiyamah, sampai nanti di jannah, ya. Jangan sampai kasih sayang kita kepada keluarga kita terbatas di dunia saja, ya. Orang tua masya Allah, ya, sayangnya sama keluarganya luar biasa, ya. Berkorban, susah payah, ya. Cari maisha dari pagi sampai sore, ya. Demi istri dan anaknya, sampai mengorbankan akhiratnya atau kurang semangat di dalam akhiratnya. Yang dituju dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Bagaimana istrinya senang, bagaimana anak-anaknya senang. Subhanallah. Kita ya ikhwan, akhirat lebih diutamakan daripada dunia, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Akhirat lebih diutamakan, tapi sedikit sekali orang yang girahnya terhadap akhirat ini kuat. Tapi kalau masalah dunia luar biasa, dinasihati tentang masalah dunia, wah begini nanti akan terjadi begini ya, kalau kamu begini nanti akan begini ya. Itu subhanallah ya. Walaupun itu harus diperhatikan juga, tapi langsung respon dia kalau dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia respon, tapi dalam masalah akhirat kurang merespon, hatinya kurang meresponnya. Kalau masalah kesehatan, jangan makan ini nanti akan begini, jangan ini nanti akan begini ya, ada penyakit ini ya. Diperhatikan betul itu ya, dijaga. Tapi terkait dengan akhirat, amalan ini akan masuk neraka, amalan ini akan masuk jannah, kurang merespon. Tapi kalau masalah dunia, masya Allah, masalah kesehatan, masalah gizi, masalah ini, itu bagus, memang bagus, lakukan, tidak apa-apa ya. Tapi yang saya anak tekankan di sini, responnya. Kalau terhadap dunia, masya Allah. Ya nanti saya sakit kalau enggak gini, nanti anu begini ya. Tapi dalam masalah akhirat kurang. Dalam masalah akhirat kurang. Subhanallah. Terhadap anaknya sangat cinta ya, luar biasa ya. Pada istrinya cinta luar biasa, apa yang diinginkan istrinya kasih. Mau Android kasih ya, supaya senang istrinya kasih, anak-anak mau Android kasih ya. Yang penting senang anak-anak. Subhanallah. Akhirnya merusak. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini dulu yang bisa sampaikan. Fa insyaallah lanjutan perangai-perangai kemunafikan pada pertemuan yang akan datang bidinillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.